Dia masuk, dia tengok orang tengah semayang, tapi seluar dia terlandeh masa sujud. Bila terlandeh, nampak lurah punggung ni. Jadi sah ke tidak? Jawabnya tidak sah. Kerana aurat-aurat ni tak, kalau atas ikut dengan pusat. Maka kot belakang tak ada pusat nak buat kau ni. Dah kot belakang kot mana? Balik karang, mun telanjang. Faham tak? Ambil tali. Lepas tu, lekat pusat ni, tengok. Kalau belakang jatuh kat mana? Faham tak? Jadi kalau sapa kat lurah ni sebenarnya sudah aurat. Nak orang jenis gemuk sikit. Neh, dia dah gemuk, dia pakai baju sekak pula. Jadi bila dia sujud, nampak aurat, batal semayang. Melainkan baru nampak aurat, dia pun tutup. Tidak batal kerana segera. Tapi kalau setiap kali tujuh nampak aurat, setiap kali tujuh nampak aurat, sah tak? Tak sah. Kita kena cermat ke bab semayang. Kerana dalam luar semayang, kita tak cermat dah. Dalam kehidupan kita harian, mencari rezeki, kita tak cermat dah. Maka dalam semayang, kenapa kita tak cermat juga? Maka patut kita cermat lah, faham? Kerana semayang inilah modal kita bertemu dengan Allah. Hal lain, cak ayang belaka dah. 24 jam. Ni dah, siang malam tu cari harta dah. Semayang pula nampak punggung. Balik awal terus. Laki pula tu kalau puan boleh tahan kira. Ni masalah kita nak orang dia buat lebih kurang. Tak, jangan buat lebih kurang semayang. Kalau kita cari makan buat lebih kurang boleh tahan kira. Nega buat lebih kurang. Nanak nasi buat lebih kurang boleh tahan kira. Semayang tak boleh lah. Hak ni saja Tuhan kira. Jadi pakailah baju dua lapis. Kalau pakai seluar tak pakai kain, pakailah seluar belah dalam. Kalau pakai jubah, pakailah maknanya seluar dalam jubah. Jangan buat macam orang Mesir. Orang Mesir dia akan jubah saja. Lepas tu dalam tak akan. Lalu dalam tak akan. Jadi dia jalan jubah dia gerok. Faham? Faham tak? Mesti berat nak. Dia nak kecing akak kita jubah. Muka dia tutup. Semayang kita mengatakan Allah. Awak comel sikit. Masa lain kita main bola dah. Masa lain kita lara dah. Masa lain kita duduk bilang duit dah. Mayang biar comel. Kalau boleh baju semayang kita ni biar mahal sekali daripada baju kita bertemu dengan manusia. Kita temu dengan peti besar, baju kita 250. Cak bewok. Faham tak? Tapi kita bertemu dengan Allah, jubah kita harga RM500. Itu yang terbaik. Pasal dia Rabbul Jalil. Dia yang cipta kita. Peti besar 5 tahun ke? Lagi ada lah. Allah Allah bukan 5 tahun. Daripada kita tak ada lagi dia. Dialah Tuhan juga. Maka lebih hebat lagi lah. Ni baju semayang dah tu. Kain pelekat pula terbalik tak ke depan, gajah ke bawah, gajah tak kata. Dah lah busuk kohong kain pelekat tu. Kalau rendang dalam beseng mampu 3 ekor kubah. Tapi bila nak bertemu dengan manusia, gosok baju. Orang ni tak kenal Allah. Faham? Siapa tak kenal Allah maka dia tidak cinta kepada Allah. Allah ni kekasih kita. Semayang ni comel-comel lah sikit. Kalau nampak sikit dia pun tarik baju tudung, maka dimaaf tak batal lagi. Sebab kalau baru terbuka tak batal. Daripada awal batal semayang. Daripada awal dia semayang tu katakan dah tidak sedar. Budak-budak ni kadang-kadang baju pakaian ayah dia buat main. Baju mak dia semayang, baju putih panggil benda? Kana. Orang tu kana panggil kana, sini panggil benda? Kain telkom? Kana. Kana. Bahasa Arab. Kana. Anak-anak dia dah baju mak ni main-main. Ngosek bakal awak baju atu malam-malam. Ni budak-budak kan? Dia ambil baju kain telkom mak, awak atu kat limau. Main punya main mu tarik aku tarik koyok. Esok mak semayang punggung puing apa. Nampak? Mayang subuh jemaah. Daripada awal tu rabak dah. Nampak punggung dah dua ti. Luar dalam tak pakai. maka tidak sah dah. Walaupun dia baiki balik, tak sah. Kerana mula daripada dia takbir, tidak ada sah daripada awal. Kerana dia takbir dalam keadaan tidak menutup aurat. Nampak? Walaupun lubang dia kecil satu saja, daripada awal dia takbir nampak dah aurat, tidak sah. Yang kata ma'ah ini, sah dulu. Contoh dia semayang daripada awal. Nak? Tok siok. Nah, jadi gaduh-gaduh sangat tok bila ke khamat. Nah, kilah lebih-lebih kurang ke pelekat masuk dalam soh. Bila semayang rakaat yang ketiga, orang tak bangun lagi, dia bangun dah. Nah, jadi dia berdiri dah tok siok, kain dia tahiyat awal lagi. Faham tak? Dah bila dia duduk itu kaki kanan duduk atas kain dia. Jadi bangun juga gaduh, cabut kain. Bila naik tu bau sedar, sejuk rasa. Dia tengok, Angry Bird. Dia turun balik. Jadi kalau dia turun balik, dia pakai kain tu dengan segera, tak batal semayang. Walaupun nampak habis aurat-aurat ni. Faham lagi? Kerana sekejap. Tapi kalau dia naik, lanjang tu, biar dululah. Habis patihah dulu, balik awal. Hak tu batal.